أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الدين رحمني ورحمكم جميعا، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mufid Syarah Kitab At-Tauhid li Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab al-kahalah, dukunan. Nah, terakhir adalah penjelasan Imam Al-Bahawi mengenai Araf. Kemudian ditegaskan oleh Syekh Al-Islam Taimiyah bahwasanya Al-Araf adalah ismun ilkahim wal munajim wal ramal wa lahum walaumnya imunim menyatakan adik-adik ma'arifatul umur di hari itu yang berbicara tentang masalah-masalah kait dengan cara ini dikatakan sebagai Al-Araf yang mencakup dukun kahin munajim Arama. Kemudian qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qaumin, ya, tentang orang-orang atau satu kaum yang tubuhnya abaja wa yang duruna fi nujum, mereka dengan menulis dengan model abjad, ada cara tulisan dalam tebak menebak dengan melihat bintang itu dengan istilah abjad, abjadul hawazun dan seterusnya abjad. Oh, yang lainnya itu juga mereka melihat terhadap bintang-bintang, kawasnya apabila demikian maka pengaruhnya akan demikian di muka bumi. Apabila demikian dipetakan seperti itu dan seterusnya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Tidaklah aku, ya, melihat siapapun yang melakukan hal itu, ya, akan memiliki bagian untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak mendapatkan nasib di akhirat kelak di sisi Allah, maka hada mengandung makna, ya, orang tersebut adalah sebagai kafir yang tidak akan mendapatkan sedikit pun bagian nanti di akhirat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana bisa dilihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Al-Musannaf Abdul Razak dan yang lain. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan apa yang dipaparkan mu'alif Ibnu Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di atas dalam matan. Adapun qawluhu yaktubuna abaja wa yamduruna bin wujud, kita di Ibnu Abbas maksudnya mereka pada menulis, kaum-kaum itu atau orang-orang tersebut nulis abjad, abjad biasanya dalam, ya, tulisan Arab ketika membagi-bagi permasalahan dengan hamzah, ya, kemudian yang kedua ba, a, ba, kemudian terus berikutnya jim, ya. Jadi untuk hitungan biasanya pakai hisab. Kalau, ya, sampai runut lanjutannya adalah kalau lanjutannya adalah sebut abajadul hawazul utayakun laminul sa'afasul orasul tafak khadun bo'bo'un. Barakallahu fiik. Nah, yang menulis abjad ini kemudian dulu nanti muncul mereka melihat terhadap bintang untuk kemudian menentukan berbagai macam kejadian di kampung ini, di mana kalau wayang dulu al-wau guna laisat akan wau di sini bukan wau atau walakin hadir hal. Ya turun abjad, mereka nulis abjad. Wayang turun dalam keadaan, nah mereka melihat bagaimana pulang bintang ini apa dampaknya di muka bumi. Baunya dirhal, yakni walhal namanya turun. Dan kondisinya bahwa si mereka itu melihat kemudian setelah melihat bintang, wayar itu nama yang turun nabi sairi nujum waharokan. Yang bila mereka mengaitkan apa yang mereka tulis dari abjad ini, nah, baik, dan mereka mengaitkan apa yang mereka tulis itu dengan perjalanan bintang dan gerak-geriknya, ya, apabila demikian maka akan demikian. Ini dari yang dilakukan oleh sebagian yang dikatakan oleh Allah bahwa mereka tidak akan mendapatkan khalaq atau nasib di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ma ara man ta'ala dzalika. Wa yajizu bi fathil hamzah di mana ma'lam. Ma ara ma'lam, aku tidak mengetahui katanya. Siapapun yang melakukan hal itu dan dia akan menjadi bagian nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ma'ara yajizu bi fathil hamzah di mana alamu aimu alamu manfa'alamu wabit bambi dan boleh juga ma'urah dimana ma'adun tidak akan menunggah orang yang melakukan hak itu akan mendapatkan bagian di sesuatu masyarakat. Sedangkan waktu abadnya bonus untuk hitungan dalam istilah Arabi abadat dia adalah tanda jadul hawazul. Atau yakun berapa macam yang dibacaan bisa putiun kalimun sa'afasun orasun takafadun bagadun. Ini untuk hitungan dengan model abadat kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kadang dalam pembagian Arab atau kepada pembagian tulisan masyarakat pakai ini ya hamzah ba ji pasti lanjutannya abadun hawasin atau yakun yamun yamun kemarin sama sekaras karas takasabur doa doa dikatakan oleh si bahwasanya Allah Ta'ala ini abadun mempelajari abadun ini itu bukan yang mulia yang kemudian sebagai tempat raja atau korupsi mempelajari abadun ini yang pasti yang sebenar kembali kepada dua bagian yang awal yang pertama ya ta'allum mubahin belajar yang memang dibolehkan bagaimana gambaran yang diberikan la ta'ala mahal hasabil jumlah mempelajarinya untuk menghitung jumlah mempelajarinya untuk menghitung jumlah wa ma'asdahnya itu yang disebut dalam itu bahada la ta'asabil itu tidak apa-apa wa mazalan nas dan manusia masihnya sekadar itu menggunakan istilah ini kata ulama bahkan sampai para ulama yu'arrikhuna bihana membuat tanggalan kalau untuk hisab yang jumlah itu dan jumlah tidak apa maka sebagai ulama tadi ada menggunakan hal itu akhirnya menanggali ya buat tanggal dengan keputusan dan para syekhnya Abu Rahman bin Sa'di Rahman Ta'ala atau Syekh Muhammad sebagai murid Syekh Sa'di Pepatah telah berpatah ya, Syekh kita Abdul Rahman bin Sa'di rahimahullah taala kita isi ada penanggalan atau tanggal pembangunan bina'il masjidil jami'al qadim ya. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah taala tentang tanggalan pembangunan masjid al qadim masjid yang lama di sana ya. Unaisa ya. Beliau menyebutkan dalam syairnya jud birida waqtil muna man sa'adu fi dal bina tarikhahu hinan taha qaulul munibu fir lana wa syahru ya. Fi syawali ya rabbi taqabbal sa'yana jud birida ya. Dermawanlah dengan penuh ya, keridhaan, keikhlasan, kerjalah beban, waati al-guna. Dan berikanlah harapan siapa saja yang membantu tentang pembangunan ini. Ini ceritanya bangun masjid yang lama tadi. Nah, berikan apa? Dari kamu tanggalannya, hingga ketika selesai ya, dari pembangunan tersebut. Baik, berikanlah dari kamu hingga tahap. Qaulul buni ikfir lana. Ucapan orang yang kembali ya Allah ya Rabb berikanlah ampunan untuk kami. Juga sebutkan wa syahra bulan yang fi syawal pada bulan syawal ya Rabbi ya Rabb katanya. Taqabbal saya dan terimalah jerih payah kami. Kata Syekh Muhammad qaulul ikfir lana. Kalimat ikfir lana lau adadnaha kalau kita hitung hasban jumlah sesuai dengan jumlah sorot maka nyatalah jumlah tersebut terkumpul berapa? Ya, 1362. Di pembangunan masjid Qadim adalah pada tahun 1362 63. Nah, jadi untuk penanggalan kadang-kadang abjad itu untuk penanggal dan hal itu tidak apa-apa termasuk hal yang dibolehkan. Waqad tanabbihal ulama dan telah memperhatikan terhadapnya sebagian para ulama fil usuril wusta pada masa-masa tengah pertengahan. Ya. Awal hijriah ini pertengahan dan kita di akhir ini termasuk di zaman sudah tanda-tanda kiamat mendekati. Mudah-mudahan berikan husnul khatimah. Nah, fi usulil wukhta usta, masa pertengahan para ulama punya perhatian hatta fil qasaid al-fiqhiyah sampai dalam masalah qasidah-qasidah fikih. Ya. Wa nahwiyah juga dalam qasidah nahwu karena para ulama untuk memudahkan ya, apa masalah atau faedah yang dibuat dengan qasidah dan syair nahwu. Nah, agar memudahkan ya, untuk meringkas permasalahan. Jadi faedah nahwu dibuat ini juga dibuat kasidah dan sebagainya. Baik. Kemudian ya, setelah mereka buat kasidah-kasidah tersebut, wa yu'arikhuna biha, ya, mereka membuat tanggalan ya, dengan model tadi abjad yang digunakan untuk menghitung jumlah, mereka buat tanggalan dengannya terhadap mawali dan ulama. Tanggal kelahiran para ulama, bahwa payahin dan juga kapan wafatnya para ulama, kapan lahir, kapan meninggal. Walau ya Ibnu Abbas hadal kisah. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak melihat adanya bagian ini. Kalau beliau radhiyallahu anhu menganggap semuanya tidak boleh, jadi tidak akan mendapatkan bagian nanti di akhirat yang berbuat seperti itu. Maka abjad. Baik, ayatnya di sini dahulatan. Jadi menurut Ibn Abbas tidak boleh perbuatan tersebut. Baik, namun tadi ya, dengan apa yang dilakukan oleh ahlul ilmi, baik para ulama, apabila menggunakannya untuk sekedar menghitung jumlah maka tidak apa-apa. Tetapi apabila selain dari maka diharapkan dan ini bagian yang kedua tentang belajar abjad adalah apa muharram. Kenapa? Wah, kita baca abjad. Penulisan tersebut kita bahmar berbuatu lisan yang dikaitkan dengan apa? Bisa ini wujud dengan perjalanan bintang, waharatnya dan gerak-geriknya, waktu dulu biha dan munculnya kapan atau di mana, waktu dulu biha dan tenggelamnya di mana kapan, wayang guru nafi wujud, kemudian mereka melihat bintang-bintang tersebut untuk apa? Mereka lakukan itu lias dalilu, untuk mereka jadikan dalil bil muwafaqah wal mukhalaf. Oh ini cocok, ini pas, ya. Ngitung, oh ini nanti pas untuk kawinnya kamu, untuk acara ini, untuk acara itu. Kalau dikaitkan dengan hal seperti ini tidak boleh. Ini adalah orang yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Jadi, untuk apa? Jadi, oh ini pas cocok atau tidak boleh, karena ini menyelisih, tidak akan benar, tidak akan bagus. Pasti akan ribut aja di sini rumah tangganya. Ini cocok sudah, kamu harus pisah, tidak boleh ini berisi dengan ini bersolekun. Nah, yang seperti ini, hati-hati. Jadi itu hitungan yang mengaitkan dengan sebuah takdir. Nah, tidak boleh seperti alamah saya habis sebilat dengan apa yang akan terjadi di muka bumi setelah itu, ya, semua kemudian ditentukan akan terjadi hal ini dan hal itu di muka bumi. Ima ala syarminin umum, apakah misalnya penentuan itu secara umum, kaljadab akan terjadi apa? Kekeringan, kemarau panjang, akan terjadi al-marad, akan terjadi al-haram, perang. Kalau hitungan-hitungan itu dikaitkan dengan berbagai macam yang akan terjadi di muka bumi, apa sebenarnya misalnya akan terjadi kekeringan, akan ya banyak wabah pada sakit, akan apa lagi terjadi peperangan, rumah sehat dari keadaan yang serupa dengan itu, ini tidak boleh. Itu secara umum. Atau alasan yang khusus, secara khusus keadaan pula saksi seperti seorang berkata setelah menghitung-hitung itu, berkata kepada seseorang, kepada sepulang, saya hidup bulan kabar, kamu akan sakit. Kamu akan sakit. Jadi kalau yang enggak kuat, pikiran, sakit. Dan kuasa timbul di setan yang mempermainkan. Kita boleh ya, mengikuti baik ramalan-ramalan, oh nanti ini apa menjadi besar, akan ada orang besar yang akan terjadi pembakaran. Ini hati-hati. Ada saja yang ramal-ramal sendiri, itu juga banyak memakan korban. Tidak tahu ini, umat harus dibina dengan tauhid dengan akidah. Kalau tidak hancur, mudah lebih beruntung dan dirontokkan oleh musuh-musuhnya. Kalau tidak, kembali kepada Allah, tidak berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, walaupun kaum muslimin banyak jumlahnya miliar sekarang, dulu cuma berapa, tapi masya Allah gagah demi bawa jaya kan di atas nanti. Jadi ketika sudah mengaku keimanan ketauhidan ini sangat mudah untuk terus dipermainkan, untuk mudah untuk dijajah, mudah untuk dikeruk harta kekayaannya. Jadi termasuk dari kita memohon Allah memberikan perlindungan dan penjagaan, diberikan kesadaran bangsa dan umat yang benar-benar beragama. Karena musuh tidak akan lihat membiarkan umat ini berdaulat jaya di bawah. Nah, kalau dulu ya bangsa Arab sudah memimpin dunia, kemudian Persia sudah memimpin dunia, kemudian beberapa kabilah-kabilah sudah memimpin dunia, ini bangsa timur belum sempat memimpin dunia. Kalau kembali kepada Al-Quran, tidak mustahil akan memimpin dunia. Nanti yang menyebarkan Islam ke Eropa, ke Amerika, ya, ke berbagai macam benua, mereka tidak mustahil anak-anak kaum muslimin di negeri ini. Tapi kembali kepada Al-Quran, kembali akidah. Dan para ulama menyebutkan bahwa kami dulu itu mempelajari apa? Al-Quran, kemudian mempelajari ya, keimanan. Ta'alam dan iman sumber alam Al-Quran. Setelah itu belajar ma'fazi Rasulullah. Bagaimana ya berbagai macam perjuangan Rasulullah. Itu yang menjadikan sebab generasi berikutnya tampil. Untuk eksafet perjuangan memimpin manusia dengan agama Islam. Kemudian jangan sampai ini akidah lemah sehingga terbawa dengan berbagai macam ramalan. Seperti misalnya seorang berkata setelah hitung-hitung ini yang bintang tadi dihitung kemudian dikaitkan dengan kejadian, apakah yang seperti umum atau khusus seperti kan yang pula disaksikan saya disilakan marad awfakan akan terjadi menimpa kamu apa marad sakit penyakit awfakun kepakiran ya awsaadah kamu nanti akan bahagia oh ya. Nah usufi hada wa ma'asmah. Atau kami merasa ya, dalam hal seperti ini dan yang sempat dengan itu, fahum yang dibunah bihadi. Mereka mengaitkan menyatukan hal ini dengan hal ini. Baik, yang seperti tidak boleh. Walaysa hunaka 'alaqatun baina harakatil wujud, karena di sana tidak ada hubungan, tidak ada kaitan antara gerak gerik bintang wakhtilafil waqa'i dan berbagai macam kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Tidak ada hubungan. Jangan dikait-kaitkan. Oh, karena ini, karena itu. Hati-hati, jangan sampai tergisir, tergeser sedikit pun akidah umat ini, yang akhirnya akan ada kerusakan, khalal dalam tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ma'ura atau ma'ara man fa'ala dzalika lahu inna Allah min khala, tidak akan ada bagian bagi dia. Baik, di akhirat kelak di sisi Allah kalau tidak mendapatkan bagian, ya ini bisa menjerumuskan kepada kuburan. Baik, kepada fikir, maka oleh Ibn Abbas sendiri di tafsir, mudah-mudahan kita bisa istifadah darinya. Insya Allah, mas tanya, kita lanjutkan pembahasan ini pada hari yang akan datang. Lekat di hati kepada semua. Thank you.